Cukup sayang, abang pasti cepat pulang. Kau janjikan aku sebongkah berlian, sesuap nasi pun jarang. Dulu kau janji bawa berlian untukku, sehari makan sekali pun tak tentu. Kau bilang inilah, kau bilang itulah, bosan dengan alasanmu. Kau pikir hidup ini cuma makan batu, kau pikir anakmu tak butuh susu. Susah, susah, susah, susah. Susah yang inilah, rock musik Indonesia yang membara. Dan singkat kata, biarkan kami di sini yang pegang kendali. Nikmati cinta dalam alunan remix Mr. DJ Rocky. Beratmu memaksa aku untuk selalu di dekatmu. Rasa cintaku, rasa sayangku, rasa kasihku hanya untukmu. Lupa aku buat mesramu, hanya dirimu yang ku mau. Suntikan kamu, lepas ragamu, satu jam ini hanya milikmu. Kasih hatiku, ini telah pergi. Terima kasih.

pekerjaan, uang di dompet tinggal ribuan. Kadang-kadang sehari tak makan, mau ngutang tapi gak punya jaminan. Parahnya kekasihku pun pergi, katanya tak pernah dinafkahi. Marah-marah hampir tiap hari, akhirnya pergi cari pengganti. Pusing-pusing lagi, lagi-lagi pusing. Pusing-pusing lagi, pusing lagi-lagi pusing. Lagi-lagi pusing, pusing-pusing lagi. Lagi-lagi pusing lagi, pusing-pusing lagi. Pusing-pusing lagi, lagi-lagi pusing. Pusing-pusing lagi, pusing lagi-lagi pusing. Lagi-lagi pusing, pusing-pusing lagi. Lagi-lagi pusing lagi, pusing-pusing lagi. Sudah berulang kali cari kerja sana sini, gak kuat beli bensin, terpaksanya jalan kaki. Lowongan kerja tak ada, tabungan juga tak punya. Tagih utang tiap hari makin sakit hati. Mau makan, pusing lagi. Pulsa habis, pusing lagi. Mau kencan, pusing lagi. Dompet tipis, pusing lagi. Pacar marah, pusing lagi. Minta putus, pusing lagi. Tiap hari pusing lagi, pusing-pusing lagi. Belum bayar listrik dan kontrakan, 3 bulan ditagih setor motor kreditan. Oh, kasihan. Buat makan saja masih kurang, makan garam. Ujung-ujung masuk pegadaian. Walau begini ku tak berhenti, tak berhenti. Tetap berlari mengejar mimpi. Mengejar mimpi. Dan semoga Tuhan memberkati, alhamdulillah. Takkan menyerah sampai di sini. Pusing-pusing lagi, lagi-lagi pusing. Pusing-pusing lagi, pusing lagi-lagi pusing. Lagi-lagi pusing, pusing-pusing lagi. Lagi-lagi pusing lagi, pusing-pusing lagi. Pusing-pusing lagi, lagi-lagi pusing. Pusing-pusing lagi, pusing lagi-lagi pusing. Lagi-lagi pusing, pusing-pusing lagi. Lagi-lagi pusing lagi, pusing-pusing lagi. Pusing-pusing lagi, lagi-lagi pusing. Pusing-pusing lagi, pusing lagi-lagi pusing. Lagi-lagi pusing, pusing-pusing lagi. Lagi-lagi pusing lagi, pusing-pusing lagi. Pusing-pusing lagi, lagi-lagi pusing. Pusing-pusing lagi, pusing lagi-lagi pusing. Lagi-lagi pusing, pusing-pusing lagi. Lagi-lagi pusing lagi, pusing-pusing lagi. We'll be right back. Kau berjanji